Abang aku tanah pompa yang guru aku bae ho. Kali balik ke TV lepe. Kenapa selalu ada yang harus disingkirkan? Kenapa selalu ada yang harus dikalahkan? Oleh kekuasaan, oleh kewenangan, saudaranya sendiri. Kenapakah harus ada darah yang diteteskan? Kenapakah harus ada pengukuran dan kemusnahan? Sedangkan di dalam kasih sayang Tuhan, kita bisa berbagi. Kapala jiwanya.